katakan apa yang kau rasa dalam hatimu padaku. Dan ku jawab rasa cintamu yang dalam dengan senyuman di bibirku. Semua indah serasa dalam mimpi. Dan hari pun silih berganti menguji cintaku padamu. Telah ku beri semua rasa cinta serta hatiku padamu. Namun kau selalu menuntutku lebih. Hingga ku tak tahu harus apa lagi. Maafkan aku yang tak sempurna. Sampai kapanpun itu aku tetap begini. Selalu menjadi yang terbaik untukmu. Seandainya ku dapat menjadi seorang seperti yang kau inginkan, hingga tak tergantikan cintaku dengan cinta yang lainnya. Karena kau selalu menuntutku lebih. Sampai ku tak tahu harus apa lagi. Maafkan aku yang tak sempurna. Sampai kapanpun itu aku tetap begini. Ku hanya ingin untuk selalu menjadi yang terbaik untukmu. Yeah.